Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Turunin bisa lagi. Ini diturunin bisa lagi. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majlis rutin kita setiap pekan Jumat ketiga. Dan ini mungkin adalah kajian terakhir kita sebelum masuk pada bulan Ramadan, dan mungkin baru kita bisa melanjutkannya setelah Hari Raya Idul Fitri. Ikhwani fiddin, pada malam hari ini, dikarenakan kita sudah menamatkan dan menyelesaikan pembahasan pada kitab Sittu Mawadhi' Minas Sirah, 6 posisi atau 6 potongan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga, terutama terkait dalam permasalahan akidah dan tauhid. Maka pada malam hari ini kita akan membahas sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sering kita dengar insyaallah, dan banyak dari kita yang sudah mempelajarinya. Tapi tidak mengapa kita akan pelajari kembali, karena ilmu itu memang harus diulang-ulang. Nah, ilmu itu harus diulang-ulang. Bayangkan seperti Syekh bin Baz itu menyampaikan dan membahas tentang nawakidul Islam, tentang pembatal-pembatal Islam, itu di hadapan para masyayikh kibar, para masyayikh kibar yang mana mayoritas mereka adalah anggota Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Beliau menyampaikan tentang nawakidul Islam. Pembahasan yang ringan tapi penting. Nah, maksudnya di sini ikhwan fillah, memang dalam belajar agama itu kita tidak boleh merasa cukup. Tidak boleh merasa sudah bisa. Harus kita tanamkan bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu harus dituntut. Ilmu itu harus sering-sering diulang agar kita paham akan ilmu tersebut. Siapa tahu dahulu kita mempelajari dan memahami 2 poin dalam satu pembahasan, maka dengan kita mengulang kita akan menambahkan 3 atau sampai 5 poin yang baru pada pelajaran yang kedua. Bahkan orang seperti Nabi Muhammad saja, nah, diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad saja murajaah, diulang-ulang oleh malaikat Jibril bacaan Al-Qur'an. Apalagi kita sebagai umat yang jauh generasinya dari generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan kita pelajari adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kumpulan 40 hadis, yang mana 40 hadis ini sangat penting untuk kita pelajari karena dia membahas dasar-dasar penting di dalam agama. Nah, dan pada 40 hadis ini Barakallahu fikum, kita akan mengetahui bagaimana kita beragama, bagaimana kita mendalami agama. Sehingga oleh karena itu para ulama, banyak dari ulama, nah, banyak sekali dari satu generasi ke generasi berikutnya mensyarah hadis arba'in ini. Mulai dari barakallahu fikum, dari Al-Imam Nawawi sendiri juga mensyarah, dan juga nam barakallahu fikum Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, kenapa demikian? Kenapa mereka tidak mencukupkan dengan syarah satu syekh saja? Nah, barakallahu fikum, dikarenakan ini adalah pembahasan yang penting dan kita tidak boleh merasa cukup darinya. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu hanyalah tergantung pada niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu hanyalah barakallahu fikum, seseorang itu dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, yakni diamalkan dalam rangka ikhlas kepada Allah dan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rasulullah, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan dari hijrahnya. Tidak dianggap sebagai ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis ini padanya terdapat landasan yang sangat besar terkait pada amalan hati. Nah, yaitu niat. Dikarenakan niat termasuk dari a'malul qulub, amalan-amalan hati. Niat itu adalah amalan hati. Sama seperti khauf, rasa takut, raja, tawakal, berserah diri dan bersandar kepada Allah. Ini adalah amalan-amalan hati. Amalan batin yang tidak terlihat. Seperti sholat, zakat, puasa. Ini amalan zahir, terlihat. Adapun a'malul qulub, amalan hati. Nah, berkata para ulama terkait dengan hadis ini, karena hadis ini sangat penting sekali. Wa hadzal haditsu nisful ibadah. Hadis ini mengandung separuh dari peribadatan. Hadis ini mengandung separuh dari agama, dari peribadatan. Kenapa demikian? Li'annahu mizanul a'malil batinah. Dikarenakan pada hadis ini terdapat barometer dari amalan hati, dari amalan batin. Nah, Pada hadis ini terdapat barometer baik atau tidak baiknya sebuah amalan. Itu tergantung pada niatnya. Nah, sehingga oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah nisful ibadat, separuh dari peribadatan. Kenapa demikian? Karena amalan karena hadis ini menjadi barometer tentang hukum dari amalan-amalan batin yang dilakukan oleh seorang manusia. Nah, lalu mana separuhnya lagi? Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, atau yang semakna dengannya, yaitu dengan lafaz man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada, menambah-nambah, melakukan hal baru dalam urusan kami, dalam agama kami, dalam agama kami ini, dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini juga dikatakan oleh para ulama sebagai nisfuddin. Li'annahu mizanul a'malid dhahirah. Dikarenakan pada hadis yang kedua yang kita bacakan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, menjadi barometer terkait dengan amalan zahir yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, karena ibadah. Nah, ibadah itu ada dua penilaiannya. Ada dua penilaiannya, yang mana apabila dua penilaian ini mendapatkan nilai yang baik, hasil yang baik, maka amalan tersebut menjadi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan batinnya, yakni niatnya. Untuk apa dia beramal? Lillahi ta'ala atau tidak? Kalau seandainya karena bukan karena Allah, niatnya tidak bersih, dia menyimpan simpanan-simpanan yang tidak baik di dalam hatinya, maka amalannya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ana aghnas syuraka 'ani syirki. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah tidak butuh kepada tandingan-tandingan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Nah, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang mana dia menyekutukan Allah di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya dan meninggalkan kesyirikan yang dia perbuat. Allah tidak butuh kepada dirinya si pelaku tersebut, dan juga Allah tidak butuh kepada amal perbuatannya. Nah, ini permasalahan niat, sangat penting. Yang kedua adalah barakallahu fikum, penilaian secara zahir. Nah, apa maksud penilaian secara zahir ini? Yaitu terkait dengan barakallahu fikum, apakah amalannya sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, atau tidak? Apakah sesuai atau tidak? Kalau seandainya tidak sesuai, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan dari ajaran kami, yang bukan dari perintah kami, maka itu akan tertolak sia-sia. Maka oleh karena itu setiap muslim di dalam beramal, di dalam melakukan setiap amalan, amalan apa saja, maka dia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah dia harus ikhlas di dalam melakukan ibadah atau amalan tersebut. Yang kedua, dia harus berupaya untuk selalu mencontoh dan mengikuti sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu penting bagi kita semua untuk belajar bagaimana sholat kita, apakah sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam manasik haji Nabi juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah tata cara manasik haji dariku. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada', ketika kaum muslimin berkumpul yang mana sebelumnya tidak pernah berkumpul sebanyak itu. Nah, pada Hajjatul Wada', nah, Nabi mengatakan dan mengingatkan kepada mereka, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji. Nah, perintah dari Nabi yang harus kita jalankan. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh mengada-ngada di dalam melakukan manasik haji. Kita tidak boleh menambah-nambah dari apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan kita juga tidak boleh mengurang-urangi dari sesuatu yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Maka tentu hal ini tidak bisa kita realisasikan kecuali dengan kita belajar. Naam, sehingga oleh karena itu amalan kita terbimbing sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita kembali kepada hadis. Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, "Innamal a'malu binniyat." Amalan tersebut, sesungguhnya amalan 6 itu tergantung pada niatnya, atau bisa juga dimaknakan bahwasanya setiap amalan harus ada niat. Bisa juga dimaknakan bahwasanya setiap amalan harus ada niat. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annahu ma min amalin illa walahu niyyah." Bahwasanya tidak ada satupun amalan melainkan harus ada niat. Li'anna kulla insanin akilin mukhtarin la yumkinu an ya'mala amalan bila niyyah. Dikarenakan setiap manusia yang berakal dan dia tidak terpaksa atau tidak dipaksa, tidak mungkin baginya untuk beramal tanpa niat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, "Nam law kallafana Allahu amalan bila niyyah lakana min taklifi ma la yutaq." Andai kalau seandainya Allah mewajibkan kepada kita untuk beramal tanpa niat. Nah, andai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebuah amalan tapi tanpa niat, enggak ada niatnya. Nah, lakana min taklifi ma la yutaq. Maka niscaya ini merupakan sebuah keharusan atau kewajiban yang tidak akan mungkin disanggupi oleh setiap manusia. Nah, kenapa demikian? Karena setiap amalan itu pasti ada niatnya. Nah, kita saja melakukan barakallahu fikum kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas, kebiasaan sehari-hari, mesti ada niatnya. Kita masuk kamar mandi untuk apa? Kita tidur untuk apa? Mesti ada niatnya. Kita mandi untuk apa? Kita gosok gigi untuk apa? Mesti ada niat dan tujuan. Nah, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasannya setiap amalan pasti ada niat. Nah, dan niat inilah yang akan menjadi penentu baik atau tidaknya amalan tersebut. Dan andai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebuah amalan tanpa niat, satu amalan tertentu dilakukan tanpa niat, maka niscaya itu adalah kewajiban yang tidak mungkin untuk bisa dijalankan, mustahil. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, nah, apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut bahwa setiap amalan pasti ada niatnya. Dan bahkan sampai-sampai ulama mengatakan bahwa Andai Allah mewajibkan kepada kita untuk beramal tanpa niat, maka itu adalah sebuah kewajiban yang mustahil untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Dan tidak ada satupun amalan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal tanpa niat. Semuanya ada niatnya. Maka dari apa yang kita barakallahu fikum sebutkan di atas, nah, maka di sini terdapat bantahan bagi orang-orang yang suka was-was. Orang yang suka was-was, nah, tidak yakin. Setiap dia beramal, dia merasa tidak yakin. Dan bahkan sampai berulang-ulang, dia melakukan sebuah perbuatan dan dia merasa tidak yakin. Selalu was-was, bimbang. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ini ada bisikan dari syaitan, yang mana syaitan mengatakan kepadanya, kamu tadi melakukan amalan ini, kamu belum niat. Kamu belum niat. Sampai-sampai, nah, dia nyemplung ke dalam air, keluar dari dalam air tersebut, dan seluruh tubuhnya sudah basah terkena air, dia merasa, nah, saya belum punya niat. Nah, keluar dari air tersebut, dia merasa, tadi saya mandi gak punya niat. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, bahkan didapati sebagian dari mereka, barakallahu fikum, ketika hendak melakukan sholat takbir sampai berkali-kali. Dan itu ada. Allahu Akbar. Gak yakin. Dibatalkan lagi. Diturunkan lagi tangannya. Takbir lagi. Allahu Akbar. Merasa gak yakin. Belum ada niat katanya. Nah. Belum masuk niatnya atau belum mantap niatnya. Diulang lagi. Nah, ini adalah was-was dari syaitan. Maka kita katakan, takbir engkau yang pertama itu, yang engkau amalkan tidak mungkin tanpa niat. Engkau melakukan melakukan takbir adalah dalam rangka untuk menjalankan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Nah, barakallahu fikum. Maka kita katakan kepada mereka bahwa, nah, was-was yang kalian lakukan itu tidak mungkin. Kenapa? Nah, tidak mungkin engkau beramal tanpa niat. Maka kasihanilah dirimu. Nah, kita katakan kepadanya, kasihanilah dirimu dan tinggalkan penyakit was-was tersebut. Nah, tinggalkan. Barakallahu fikum. Ada sebagian lagi, nah, sebelum melakukan sholat, nah, harus kamu bayangkan lafaz lafzul jalalah Allah. Nah, dan itu disampaikan, saya pernah dengar dari pelaku. Nah, sebelum dia belajar agama yang benar dari kalangan sufiin, nah, sebelum kamu sholat, bayangkan lafzul jalalah Allah. Nah, lafzul jalalah Allah. Barakallahu fikum. Maka kamu harus memposisikan diri kamu dan bayangkan diri kamu itu berada di dalam huruf H-nya. Dibayangkan. Nah, kalau belum masuk berarti belum bisa dilanjutkan salatnya. Nah, lah bagaimana kalau bentuk penulisan khot itu kan macam-macam. Nah, kalau kita belajar kaligrafi, nah, kaligrafi di sini mungkin ada kaligrafi macam-macam. Nah, coba itu lafzul jalalah Allah itu huruf H-nya tertutup atau terbuka. Nah, lah kalau yang dibayangkan kaligrafinya seperti ini bagaimana? Nah, kan gak bisa masuk. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah was-was dari syaitan. Dan orang-orang yang seperti ini, nah, terlalu memberatkan diri. Dan setiap orang yang memberat-beratkan dirinya di dalam beragama, maka niscaya dia akan kalah. Nah, barang siapa, barakallahu fikum, yang suka memberatkan dirinya, falan yushada ahadun illa ghalaba. Barang siapa yang terlalu tasyaddud dan memberat-beratkan diri, nam di dalam beragama ekstrim, maka dia akan kalah. Nah, maka kita katakan kepadanya, khaffifu ala anfusikum. Barakallahu fikum. Naam, kasihanilah diri kalian dan tinggalkan was-was tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Law nawa khairan falahu khair. Kalau seandainya dia meniatkan kebaikan, maka niscaya dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, kalau dia meniatkan kejelekan atau dia tidak ikhlas di dalam beramal, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lafaz innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ini ada dua kalimat. Innamal a'malu binniyat itu terkait dengan nilai dari amalan tersebut. Nah, baik atau tidaknya. Kemudian kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini berkaitan dengan balasan yang dia terima. Nah, dan bahwasanya dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh faman kanat hijratuhu berupa amalan hijrah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya naam sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, nah, pujaan hatinya hijrah ke negeri muslim, maka dia ikuti, barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan di akhirat sama sekali dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, contoh yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini menjadi barakallahu fikum sesuatu yang menjadikan diri kita bertambah paham akan hadis ini. Nah, dan ini memang uslub dari Nabi. Beliau itu selalu dan sering menyampaikan contoh, menyebutkan sebuah perkara, sebuah keharusan, kemudian disertai dengan contoh. Dan itulah yang harus kita lakukan, terlebih apabila kita mengajarkan kepada anak-anak yang mana kadang mereka tidak bisa paham kecuali dengan atau setelah kita memberikan contoh kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Nabi Muhammad ini adalah seorang pendidik yang sangat luar biasa. Nah, beliau pendidik dari semua tingkatan. Dari anak kecil, remaja, dan sampai dewasa. Sampai orang tua. Nah, barakallahu fikum, beliau menguasai. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama barakallahu fikum menyebutkan enam, bahkan ada yang menulis karya tulis an-nabiyul karimu mu'alliman, nabi mulia, nabi yang mulia adalah seorang mu'allim, seorang pendidik. Nah, nabiyul karimu mu'alliman, dan banyak sekali kisah-kisah judul-judul kitab terkait dengan bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pembelajaran. Terkait dengan contoh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yaitu hijrah. Nah, apa itu hijrah? Hijrah adalah al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Pindah dari negeri kesyirikan ke negeri kaum muslimin. Nah, pertama kali hijrah di diperintahkan atau disyariatkan adalah hijrah ke negeri Habasyah. Kaum muslimin yang mana mereka minoritas, jumlah mereka sangat sedikit, dan mereka tertindas sampai-sampai mereka tidak leluasa menjalankan syariat Islam. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Nah, ke negeri Habasyah. Dikarenakan ketika itu terkenal ada seorang raja yang sangat karismatik, dan dia tidak mengizinkan kezaliman sedikit pun terjadi di wilayah kekuasaannya. Nah, maka dipilihlah negeri Habasyah sebagai tempat untuk hijrah. Maka berangkatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dipimpin ketika itu oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib, dan turut serta ketika itu juga Utsman bin Affan dan istri beliau, salah satu putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nabi memerintahkan sahabat yang memungkinkan untuk hijrah. Kenapa? Karena di negeri Mekah ketika itu mereka tidak luasa menjalankan syariat Islam, dan mereka meminta perlindungan kepada Raja Najasyi. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Dan setiap muslim ketika itu, di mana saja dia berada, muslim, dia masuk Islam dari negeri Yaman, dia adalah penduduk Taif, dia penduduk Mekah, dia penduduk Yamamah. Nah, barakallahu fikum. Ketika itu diwajibkan di dalam Islam untuk hijrah ke kota Madinah. Banyak sekali manfaatnya, baik secara pribadi ataupun secara menyeluruh, kemaslahatan kaum muslimin. Secara pribadi, muslim yang baru saja masuk Islam ini ketika dia hijrah ke kota Madinah, dia bisa leluasa menjalankan syariat Islam, yang mana sebelumnya di negeri mereka mereka tertindas, mereka diintimidasi dan tidak bisa menjalankan syariat Islam. Barakallahu fikum. Ini faedah dan keutamaan kemaslahatan terkait pribadi masing-masing. Adapun kemaslahatan secara umum, kaum muslimin semakin kuat. Mereka memiliki barakallahu fikum, ketika mereka hijrah di Madinah, akan terbentuk sebuah komunitas muslimin, dan bahkan terbentuk sebuah negara, negara muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memiliki kekuatan. Sehingga oleh karena itu musuh-musuh Islam ketika itu tidak berani untuk melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan kepentingan kaum muslimin. Nah, ini pentingnya, betapa pentingnya hijrah ketika itu. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah ini diwajibkan dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam dengan keutamaan yang tadi kita sebutkan. Masih. Hah? 5 menit lagi. Dan syariat hijrah ini akan tetap ada sampai berdirinya hari kiamat, sampai tegaknya hari kiamat. Nah, syariat hijrah ini terutama mereka-mereka yang tinggal di negeri-negeri kufar, yang tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, wajib baginya untuk pindah ke negeri kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya, kenapa kamu gak sholat berjamaah? Kenapa kamu tidak berpuasa? Kenapa engkau menanggalkan jilbabmu, kehormatanmu? Di sini saya sekolah, nah sama guru saya yang gak boleh pakai jilbab, begini dan begitu. Wahai bapak, kenapa engkau membiarkan putrimu sekolah tidak pakai jilbab misalnya? Nah, dia menjawab, sekolahnya tidak membolehkan untuk pakai jilbab. Maka kita katakan bumi Allah itu luas. wajib bagi kamu untuk pindah. Apabila di suatu tempat kalian tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa menampakkan syiar Islam, maka kita katakan kepada mereka, bumi Allah itu luas. Wajib bagimu untuk pindah ke suatu tempat. 6. Apabila itu terkait dengan pekerjaan, pindah tempat kerjanya. Apabila itu terkait dengan tempat tinggal, pindah tempat tinggalnya. Cari tempat-tempat yang memungkinkan di situ kalian bisa leluasa menjalankan syariat Islam tanpa ditindas, tanpa diintimidasi, kalian bebas melakukannya. Nah, inilah syariat Islam, barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu diwajibkan bagi kita untuk menjalankan syariat hijrah. Nah, dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya hijrah itu kewajibannya akan tetap ada dan berlaku dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini ke kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.